السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون، اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. مسلمين ومسلمات، مدهن لرحمة الله سبحانه وتعالى. Di dalam sebuah hadis An Muhammad ibn Ali ibn Husain radhiyallahu anhu, su'ilat Aisyah, ma kana firash Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi baitik? Qalat, min adam حشوه ليف. وسئلت حفصة، ما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتك؟ قالت، مسحا نثنيه كنيتين فينام عليه. فلما كان ذات ليلة قلت، لو ثنيته أربع ثنيات لكان أوطأ له، فثنيناه أربع ثنيات. فلما أصبح قال النبي صلى الله عليه وسلم، ما فرشتموني الليلة؟ قالت، قلنا، هو فراشك، إلا أن ثنيناه بأربع ثنيات. قلنا، هو أوطأ لك. قال النبي صلى الله عليه وسلم، ردوه لحالته الأولى، فإنه منعتني وطأته صلاة الليلة، أو كما قال، حديث صحيح رواية إمام الترمذي. دربنا محمد بن علي بن حسين رضي الله عنه، كتبه ديتانيا عائشة رضي الله عنها، ما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتك؟ macam mana tempat tidur Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumah engkau? Isteri Nabi Aisyah, ada orang tanya dia. Tanya dia tentang hilang tempat tidur Nabi ni macam mana. Qalat, jawab Aisyah, min adam hashuhu li. Nabi kata hilang tempat tidur Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dibuat daripada kulit yang diisi di dalamnya dengan lif, dengan sabut. Di rumah Aisyah radhiyallahu anha, Nabi tidur di atas kilam yang kilam itu dibuat daripada kulit, isi dia sabut. Wasu'ilat Hafsah, sahabat ni pergi pula di rumah isteri Nabi yang satu lagi, nama dia Hafsah. Hafsah ni anak Sidina Umar. Hafsah anak Sidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ditanya pula Hafsah isteri Nabi ni, ma kana firashu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi baitik. Tilam yang Nabi duduk tidur di rumah engkau ni macam mana? Qalat, jawab Hafsah, mithal nasminhi kimyataini fayanamu alaih. Hafsah bagi tahu dekat orang yang tanya ni, dia kata tilam tempat tidur Nabi di rumah aku dibuat daripada mithal, daripada kain bulu, kain kasar. Nasminhi samyatain, yang kain bulu itu dilipat dua, nak bagi tebal. Kalau kata kita hari ini ni Toto Narita, saya elok lah. Nabi teruk pada tu lagi, hilang tempat tidur dia lagi. Nak banding dengan kita hari ini, tak salah kan, tu yang kita tak bangkit tahajud tu kan. Nabi SAW bila orang tanya Aisyah isteri dia, Aisyah kata tilam yang Nabi duduk tidur di rumah saya, dia kata tilam itu dibuat daripada kulit, isi dia sabut. Tuan-tuan bayang kalau selesa dia macam mana. Ditanya pula isteri seorang lagi, Hafsah, tanya macam mana pula tilam yang Nabi duduk guna buat tidur di rumah engkau. Jawab Hafsah ni, dia kata tilam yang Nabi duk guna buat tidur itu mithal, daripada kain kain bulu kasar. Yang kain itu dilipat dua, nak bagi tebal sikit. Fayanamu alaih, Nabi tidur atas tu lah. Falamma kana zata laylah qultu law sanaituhu arba'at samiyat lakana awqa'lah. Satu malam Hafsah isteri Nabi ni kata, ish, dia kata kalaulah kain bulu kasar yang Nabi duk guna buat tidur ni daripada lipat dua, kita lipat empat. Dia kata mungkin rasanya lebih selesa sikit. Lipat dua nipis, bila lipat empat terbaik sikit. Jadi Hafsah isteri Nabi ni, dia duk ingat macam mana lagi nak buat, nak bagi Nabi lebih selesa. Maka dia main satu idea, dia kata daripada lipat dua, lalu kita lipat empat. Bila lipat empat, kot tebal sikit, kot Nabi tidur sedap sikit. Macam tu. Fasanainahu arba'a thaniyat. Maka Hafsah kata, malam tu aku lipat empat bagi Nabi tidur. Kain bulu kasar yang Nabi duk buat lapik tidur ni dilipat empat supaya lebih tebal, supaya lebih selesa. Falamma asbah, kata Hafsah, esok pagi apabila Nabi bangkit tidur, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma farashtumuni laylah. Nabi bangkit-bangkit pagi esok, Nabi tanya. Nabi kata, semalam yang hampa buat hilang aku tidur tu, hilang apa? Nabi tanya. Bahasa lain macam. Selalu tidur rasa macam lain, tapi semalam tidur rasa lain sikit. Nabi tanya. Bila bangkit pagi itu, Nabi kata, ma farashtumuni laila, benda yang hampa buat tilam bagi aku tidur semalam ni, itu tilam apa? Qalat, kata Hafsah, huwa firashuk. Dia kata, tilam yang tuan duk tidur selalu lah. Dia kata, illa anna sanainahu bi arba'i thaniyat. Cuma dulu duk biasa lipat dua, semalam lipat empat. Bukan tilam baru, bukan satu benda baru dah, hak duk guna selalu juga. Cuma sebelum ni lipat dua, semalam lipat empat. Itu aja beza dia. Kulna huwa awta'ulak, kami rasa itu boleh memberi lebih selesa kepada tuan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, rudduhu li halatihi al-ula. Nabi kata, buat lagu mola balik. Nabi kata buat lagu mola. Lagu mola hampa dua lipat dua, hampa buat lagu tu balik. Tak mau dia buat lipat empat ni. Nabi kata, fa innahu mana'atni wa ta'atuhu salatil laila. Pasal bila lipat empat ni telah menghalang aku daripada bangkit sembahyang malam. Jadi sedap sikit. Bila sedap sikit, tak bangkit malam. Ya, Nabi SAW kata dekat Hafsah isteri dia, lipat lagu dulu. Lipat dua aja. Pasal apa? Bila lipat dua ni tak apa selesa. Bila tak apa selesa, mudah jaga. Bila mudah jaga, aku boleh beribadat malam. Bila hampa buat bagi selesa, aku jadi tak jaga. Bila aku tak jaga, aku terlepas sembahyang malam. Maka Nabi kata, rudduhu, balik ke hak mula balik. Lipat dua cukup untuk aku guna buat tidur malam. Hadis itu hadis sahih, riwayat Imam At-Tirmizi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, itu beza Nabi dengan kita. Kita dah selesa nak cari lagi selesa. Tapi Nabi SAW dia tak mau keselesaan yang terlebih. Pasal apa? Pasal keselesaan yang terlebih ni biasanya akan mengurangkan ibadat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha, kata dia, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr al-awakhir min Ramadan ahya al-lail wa ayqadha ahlah wa jadda wa shadda al-mizan, atau kama qala, hadis sahih muttafaqun alaih. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila masuk 10 akhir daripada Ramadan, kita bulan depan dah puasa dah insyaAllah, sebelah hari bulan, bulan depan puasa dah. Hari ni berapa hari bulan? 13, tak sampai sebulan dah, tak sampai sebulan dah nak puasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam bila mai bulan Ramadan 10 hak penghabis, dia panggil al-ashrul awakhir, 10 hak penghabis itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dia fokus ibadah. Aisyah radhiyallahu anha cerita, dia kata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashrul awakhir min Ramadan, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila masuk 10 hari yang akhir daripada Ramadan, ahya al-lail, Nabi menghidupkan malam dia. Nabi menghidupkan malam dia. Wa ayqadha ahla, bahkan Nabi gerak kaum keluarga dia. Nabi gerak isteri-isteri dia ada di rumah-rumah ni, Nabi pergi gerak sampai dah ke rumah anak dia Fatimah dengan menantu dia Ali. Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan dia sahaja bangkit untuk sembahyang malam dalam 10 yang akhir ni, dia pergi gerak semua keluarga dia. Wajadda, dan Nabi pulun. Wajadda maknanya Nabi ni gelut, Nabi pulun menghidupkan 10 yang akhir itu. Wasyaddal mi'zar, dan Nabi pekemas kain pinggang dia. Maknanya Nabi SAW cuba mengelakkan 10 yang akhir itu daripada bersama dengan isteri dia, sebab nak fokus kepada ibadah. Hadis itu hadis sahih muttafaqun alaih, sepakat ulama mengatakan itu hadis sahih. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, demikianlah bagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam setiap kali tibanya Ramadan, itulah yang dia buat. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Abdullah bin Abi Qais, kata dia, sa'altu Aisyah radhiyallahu anha an witri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalat rubbama awtara awal al-lail wa rubbama awtara min akhirih. قلت كيف كانت قراءته أكان يسر بالقراءة أم يجهر قالت كل ذلك كان يفعل وربما أثر وربما جهر وربما اغتسل فنام وربما توضأ فنام أو كما قال حديث صحيح رواية إمام أبو داود Muslim dan At-Tirmizi. Ditanya Aisyah radhiyallahu anha tentang witir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Witir ni tuan-tuan, jangan tunggu puasa. Main witir ni jangan tunggu puasa. Sebab Nabi pesan kepada ramai sahabat. Di antaranya kepada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi pesan, Nabi kata tiga perkara ni sampai bila pun jangan lupa. Apa dia tiga perkara tu tuan-tuan? Satu, qabliyah subuh, ataupun dipanggil sunat fajar. Dua rakaat sebelum sembahyang subuh tu Nabi kata jangan lupa. Kok mana pun, by hook or by crook, jangan tinggal qabliyah subuh. Yang kedua, puasa dalam sebulan 3 hari. Nabi pesan kepada ramai sahabat, puasa dalam sebulan 3 hari. Ambillah sama ada ambil ayyamul bid, hari 13, 14, 15 bulan Islam, ataupun ambillah mana-mana Isnin, mana-mana Khamis, sebulan ambil 3 hari. Dan yang ketiga, Nabi kata jangan lupa witir tiap-tiap malam. Kita ni witir nanti bulan puasa kan, dah hari-hari biasa ni witir jangan miss. Segan macam mana pun, di situ kita nak tengok macam mana kita perang dengan nafsu kita. Nafsu nak apa? Nafsu nak relax. Itu kerja nafsu, nak relax. Ni kita habis sembahyang Isya sekejap lagi, kita sembahyang ba'diyah 2 rakaat, kita balik rumah. Kita nak boleh tertidur sekejap lagi dengan Facebook, dengan internet, dengan apa, orang lah kan, dia punya aktiviti sebelum tidur ni. Balik sekejap lagi dengan Facebook pun nak tengok siapa minta, nak add siapa, nak ignore siapa, hak add dah nak tendang keluar siapa. Apa? Pukul 1:30, pukul 2. Untuk Facebook kita boleh bagi 1.5 jam, 2 jam duduk belek Facebook tu. Untuk nak witir 3 rakaat, nak witir 3 rakaat ni tinggi-tinggi 5 minit, tinggi-tinggi 5 minit kita berkira. Contoh saya cakap pasal bola, habis dah. Tapi Pak Sotong ni pun tadi duduk sembang saya kata. Umay saya kata tadi duduk sembang pasal Sotong tu saja, yang kata Mr. Paul ni, Sotong Paul ni. Apa ni kita ni? Habis punya cerdik manusia, habis punya mengaji tinggi, pakai serah ke Sotong terus. Tengok apa nak jadi. Najib baik dia teka sekali, tak kena. Kalau dia teka betul semua, apakah pergi sembah semayang ke Sotong ke Sotong tu pula. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Manusia ni apabila dia mengenepi dan petunjuk Allah dan petunjuk Nabi, dia jadi merapu. Itu aja perintah dia. Manusia apabila Allah bagi Quran, apabila Allah bagi Nabi, dia tak mau ikut, dia nak pergi rongkah ikut dia, dia merapu. Nah, witir ni jangan miss. Inilah kekuatan kita. Selain daripada sembahyang 5 waktu yang diserbukan, ini kekuatan kita. Sembahyang sunat ini kekuatan kita. Puasa sunat ni kekuatan kita. Baca Quran ni kekuatan kita. Kalau kekuatan ini kita tak jaga, kita tak kuat. Nampak zahir kita macam kuat, tapi sebenarnya kita tak kuat. Kekuatan itu dia main daripada benda-benda ni. Maka Nabi SAW, Nabi pesan lagi. Benda ni jangan tinggal. Ni hadis ni, orang tanya Aisyah radhiyallahu anha, wahai Aisyah, bagaimana witir Nabi SAW? Faqala, kata Aisyah, rubbama autara awal al-lail wa rubbama autara min akhiri. Nabi SAW witir dia tak tentu. Kadang-kadang Nabi witir awal-awal malam, kadang-kadang Nabi witir akhir malam. Bagi orang yang rasa dia takut, dia tak ada kekuatan, habis sembahyang Isya, ba'diyah 2 rakaat, witir. Lebih baik dia witir masa tu daripada dia tak buat langsung. Lebih baik dia buat witir masa tu daripada dia kata saat ni buat, saat ni tak buat, duk makan pahala niat tu aja letih. Malaikat pun nanti fedak, dia ni apa ni duk makan pahala niat banyak sangat. Dia nanti tanya Tuhan pula, ni diri syekh ni macam mana ni, duk niat aja nak sembahyang witir tapi duk tak pernah jalan witir ni. Jadi kalau takut, kata kita tak ada kekuatan untuk nak buat witir sebelum tidur, ataupun kita tak ada kekuatan untuk nak bangkit pukul 4, pukul 4:30 nak tahajud, nak witir, lepas Aisyah witir. Nabi biasa buat macam tu. Bila orang tanya Aisyah macam mana witir Nabi, Aisyah kata kadang-kadang autara awal al-lail, kadang awal malam Nabi witir dah. Warubbama autara min akhiri, kadang-kadang hujung malam dah, dekat nak subuh dah, baru Nabi witir tutup ibadah dia. Qultu, kata Abdullah bin Abu Qais, dia kata kaifa kanat qira'atuh, Nabi dalam witir dia Nabi baca macam mana? Dia kata ni, tuan-tuan, kita bila kita nak buat ibadah, sembahyang ini ibadah, puasa ini ibadah, haji ini ibadah, umrah ini ibadah, dan ini adalah ibadah khusus. Ibadat khusus dia mesti tengok macam mana Nabi buat. Kita kena buat macam Nabi buat. Tak boleh pindah. Ini yang kata ibadat khusus. Nabi semayang macam mana? Macam tu kita kena semayang. Kita tak boleh reka. Sebab apa? Sebab dia adalah ibadat khusus. Dia kena ikut exactly macam Nabi. Kalau tidak, Nabi tidak pesan dekat kita. Nabi kata, solu kama ra'aistumuni usalli. Hampa semayang macam mana hampa tengok aku semayang. Tengok Nabi semayang macam mana? Macam tu kita semayang. Maka sahabatnya Abdullah bin Abi Qais, dia pergi jumpa Aisyah, dia pergi tanya direct, Nabi witir macam mana? Aisyah kata, Nabi witir kadang-kadang awal malam, kadang-kadang akhir malam. Dia tanya pula, Nabi baca macam mana di dalam witir Nabi ni? Wa kaifa kana qira'atu? Bagaimana bacaan Nabi di dalam witir dia? Akana yusirru bil qira'ah am yajhar? Adakah Nabi sembahyang witir bacaan dia secara sir, pelan, ataupun bacaan Nabi secara jahar, baca kuat? Sembahyang witir Nabi ini, Nabi baca pelan ke baca kuat ke? Qalat, kata Aisyah, kullu zalika kana yaf'al. Dua-dua pun Nabi buat, dia kata. Ada waktu Nabi witir baca pelan, ada waktu Nabi witir baca kuat. Ikut kesesuaian. Kalau kita lepas sembahyang Aisyah, kita buat sunat ba'diyah, lepas itu kita nak buat witir, baca pelan. Pasal apa? Dia ada ramai orang duduk sembahyang sunat, apa lagi? Baca pelan. Kalau kita balik di rumah sekali lagi, kita nak tidur sekali lagi baru kita nak sembahyang witir, bacalah kuat sikit apa. Baik baca pelan, baik baca kuat, dua-dua kata Aisyah, kullu zalika kana yaf'al. Dua-dua tu Nabi biasa buat, ikut kesesuaian dia. Warubbama asara warubbama jahar. Kadang-kadang Nabi baca pelan, dia kata kadang-kadang Nabi baca jahar, Nabi baca kuat. Warubbama irtasala fanama warubbama tawadda fanama. Yang ni dia tak kena mengenal dengan witir. Dia kata cuma, dia kata Nabi SAW sebagai suami isteri, kadang-kadang sebelum tidur Nabi bersama dengan isteri dia. Kadang-kadang lepas Nabi bersama dengan isteri dia, Nabi mandi siap-siap dah. Dan kadang-kadang Nabi tak mandi, Nabi berwuduk sahaja, kemudian Nabi tidur. Hadis itu hadis sahih, riwayat Imam Muslim, At-Tirmizi dan Imam Abu Dawud. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ini di antara benda yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam ibadat dia. Cuma dalam sebuah hadis riwayat daripada Jabir radhiyallahu anhu, kata dia Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, "Man dhanna minkum an la yastayqidha akhirah falyutir awwalah." Nabi kata, "Wa man dhanna minkum annahu yastayqidhu akhirah falyutir akhirah fa inna salata akhiril lail mahdhurah wa hiya afdal." Atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Muslim, At-Tirmizi dan Ibn Majah. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, barang siapa yang berasa dia boleh bangkit selepas dia tidur, Nabi kata falyutir awwala. Barang siapa, man dhanna minkum an la yastayqidha akhirah, barang siapa yang rasa dia tak boleh nak bangkit malam tak lagi, falyutir awwala, maka witir siap-siap. Nabi kata, lu berasa macam penat sangat, lu berasa ni aku kalau tidur ni harus lah witir ke tahajud apa pun tak lah, buat siap-siap witir. Nabi kata macam tu. Wa man dhanna minkum annahu yastayqizu akhirah falyutir akhirah. Nabi kata siapa yang rasa dia cergas, dia boleh bangkit tak lagi untuk sembahyang malam, maka tunggu witir dia dilewatkan tak lagi. Dia bangkit pukul 4 tak lagi tahajud baru witir. Kalau dia rasa dia ada kekuatan. Fa inna salata akhiril lail mahdhurah wahia afdal. Nabi kata kerana sembahyang akhir malam itu sembahyang mahburah, sembahyang yang dihadiri. Nabi kata maksudnya ialah apa? Sembahyang yang dihadiri oleh malaikat. Dalam syarah hadis dia kata apa? Sembahyang yang disaksikan oleh malaikat. Time tu pukul 4 kalau bangkit, pukul 4 setengah, pukul 5 sebelum subuh, time tu sembahyang cukup cantik. Sunyi dia, ketenangan dia, keselesaan ibadah kita, itu time dia. Maka sembahyang pada masa tu, kata Nabi SAW, mahbur. Sembahyang itu dihadiri oleh malaikat. Malaikat menjadi saksi sembahyang kita pada time itu. Wahia afdal. Nabi kata itulah waktu yang paling afdal untuk seseorang itu sembahyang. Ini garis panduan yang diberi oleh Nabi SAW tentang ibadat. Lebih-lebih lagi kita nak masuk bulan puasa ni, kita kena tengok hadis-hadis yang macam ni. Supaya ibadat kita itu bertepatan dengan yang ditunjuk oleh Nabi SAW. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua, insyaAllah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 19. Muka surat 72. Muka surat 72, mengamalkan apa hukum syarak yang diketahui dalam dadar. Itu tajuk malam ni. Dia kata adalah tiap-tiap seorang daripada orang Islam itu tidak sunyi daripada mengetahui beberapa banyak hukum Islam yang dipelajari. Kita ni dengan umur kita malam ni, berapa banyak dah perkara tentang Islam yang kita tahu. Okay. Ni dengan kita malam ni, umur kita malam ni dah 48, 50, 55, 60 ni, daripada kita reti dulu kita mengaji agama sampailah ke malam ni, kalaulah kita nak tulis balik apa hak kita tahu cukup banyak. Cumanya apa dia, daripada hak kita tahu tu, hak kita buat amal banyak mana, hak tu persoalan dia. Kita tahu kata qabliyah subuh itu Nabi kata lebih baik daripada dunia dan isinya. Adakah kita buat qabliyah subuh tiap-tiap pagi? Itu persoalan dia. Ini tajuk yang dia nak cakap. Tahu satu bab. Tahu ini baru satu bab. Amalkan apa yang kita tahu, itu lagi satu bab. Maka dia beritahu dekat kita di sini, dia kata apa? Mengamalkan apa yang kita tahu di dalam dada itu. Itu yang pentingnya. Dan yang telah sampai ke telinga daripada perkara yang fardu, yang sunat, yang haram, yang makruh dan yang mubah. Yang kita tahu ni dalam hidup kita ni, yang wajibnya apa, yang fardunya apa, yang sunatnya apa, yang makruhnya apa, yang haramnya apa. Apa yang kita tahu dan apa yang kita buat dengan benda yang kita tahu. Ini dia nak kata. Maka sejahil-jahil manusia itu, tahu dia akan berapa banyak hukum yang masyhur tersiar di dalam kaum muslimin itu. Seperti mana sembahyang dan puasa dan tutup aurat dan sebagainya itu. Benda semua orang tahu. Siapa tak tahu? Orang Islam mana yang tak tahu kata sembahyang lima waktu itu fardu? Berapa ramai orang Islam tak sembahyang? Berapa ramai orang Islam yang tak tahu kata sembahyang subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak itu fardu? Mesti kena buat. Tak buat dosa besar. Siapa yang tak tahu? Semua orang tahu. Tapi berapa ramai orang yang tak sembahyang dah hari ini? Tak sembahyang dan tak rasa bersalah. Tak sembahyang. Dia boleh biar masa bagi habis betul je. Dia tak sembahyang. Alasan yang Allah tak boleh terima. Pergi servis ekon mereka saja. Tak sembahyang semua. Allahu Akbar. Lepas ke kita di mahsyar itu nak jawab depan Tuhan ni. Ni tak sembahyang zuhur ni pasal apa? Pasal duduk ada kedai Cina. Pergi servis ekon mereka. Tak boleh ikhtiarkan nak semayang macam mana. Tak bolehkah nak telefon kawan suruh main sah ambil bawa api masjid ke cukup payah sangat. Ataupun tak bolehkah spare satu sejadah belakang kereta. Satu sejadah beg yang ada zip tu berapa dip saja sejadah tu. 12 ringgit, 10 ringgit, 8 ringgit pun ada. Boh satu belakang kereta. Waktu kita pergi tersangkut apa tang mana, pergi kedai apa, kan repair kereta, kan servis kereta, tak siap apa-apa semua, pancong tak ada. Satu ayat semayang hampan, Allahu Akbar, 4 rakaat, selesai. Tak boleh fikirkan benda tu. Perkara yang lagi complicated, benda yang lagi rumit, kita boleh fikir, boleh cari penyelesaian, semayang kita tak tahu nak fikir, nak buat macam mana. Benda ni dia kata, benda yang masyhur dalam agama, yang ma'ruf, yang maklum kepada semua orang tentang wajib dia, tentang haram dia, tentang tapi kita tak buat. Ya. Maka dia bagi tahu di sini, dia kata sembahyang puasa tutup aurat. Mana siapa tak tahu aurat orang perempuan tu di mana? Aurat orang perempuan tu kecuali muka dengan dua tapak tangan. Tak tahu ke? Tahu. Apa bukti kata dia tahu? Buktinya bila dia pergi buat haji, bila dia pergi umrah, dia tahu pula tutup. Pasal apa dia pergi buat haji, pergi buat umrah, dia tak buka lagu dia duduk di sini? Pasal apa pergi sana dia tutup? Kita tanya dia, awak tak buka? Dia kata, tak boleh, kena tutup aurat. Oh, jadi hang tahu lah aurat tu macam mana? Acau awak balik sana buka, penyeh saja, tak jawab apa. Maknanya dia tahu ke tak? Kata aurat tu kawasan dia di mana dan aurat itu wajib ditutup. Dia tahu ke tak tahu? Dia tahu. Tapi dia saja buka. Ini benda yang dia nak beritahu ni. Dan sebagainya daripada segala yang wajib mengerjakannya. Dan seperti berzina dan minum arak dan berjudi dan sebagainya. Dan segala yang dia haram memperbuatnya. Siapa tak tahu kata zina tu haram? Berapa ramai orang berzina? Hak muda ke hak muda berzina. Hada-hada berumah tangga ada anak pinak dah. Pergi berzina dengan bini orang pula. Boleh buat benda tu. Dia tak tahu kata zina tu bukan setakat haram saja. Haram berdosa besar dan membawa akibat yang cukup celaka di akhirat itu. Dia tak tahu ke? Dia tahu. Bukan dia tak tahu. Pasal apa dia pergi berzina? Dia pergi berzina pula dengan bini kawan dia. Itu dia. Dia punya cari penyakit tu. Dia berzina dengan orang lain pun dosa dah besar dah. Dia pergi berzina dengan bini kawan dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ini yang kata manusia hari ini begini keadaan dia. Dia boleh buat sampai macam tu sedangkan dia tahu bahawa benda itu haram. Dia tahu minum arak itu haram, dia tahu berjudi itu haram, dia boleh sokong suruh bagi lesen judi. Itu contoh, contoh. Dia boleh sokong, dia boleh kata pula kalau saya ada kuasa saya akan bagi orang lesen judi ini. Dia tak tahu kalau kata judi itu haram. Oh dia kata ni orang bukan Islam. Bukan masalah bukan Islam kan? Masalah judi itu haram. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dan seperti mana sembahyang dua hari raya, sembahyang tahajud dan sebagainya sunat. Dia tak tahu kan kata sembahyang hari raya sunat. Dia tak tahu kan kata sembahyang tahajud tu sunat. Tapi sembahyang raya ni tak masalah lah. Dia main sambil nak pecah masjid ni. Marah ni kalau dia tak dapat tempat sembahyang ni. Dia marah habis jatuh kuasa habis dalam ni. Duk tahu dah raya setahun sekali orang nak main semayang ramai. Dia kata macam mana mereka ni tak buat persediaan komplain tu. Jemaat yang fardu ni dia tak main. Ya semayang raya tu dia kata aku tahun ni raya tak ada makna. Tak eh semayang tadi dia dah. Sunat saja semayang raya tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati. Dan puasa dan lain daripada Ramadan dan lainnya daripada yang sunat dia perbuat. Dia tak tahu ke kata ada puasa sunat Isnin Khamis. Berapa kali dia buat dalam seumur hidup dia. Ini benda-benda yang dia nak peringat. Dan beberapa yang makruh dan yang mubah diketahui. Maka semuanya itu ilmu. Kita tahu tu itu ilmu. Jadi kalau orang bagi dekat kita satu pen, satu kertas, suruh kita tulis apa yang kita tahu. Oh tak, tak larat tulis. Tuan-tuan, pasal apa? Pasal banyak benda yang kita tahu. Cuma bila suruh tulis hak kita duk buat, yang tu tak ada nak tulis. Pasal tak buat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Hanya masing-masing orang Islam itu tahu dia atas yang demikian itu berderjat-derjat dan berlebih bawah. Banyak orang tahu tentang agama. Cuma tahu tu tak sama. Ada orang tahu banyak, ada orang tahu sikit. Satu orang pernah tanya saya. Bila saya cerita lama dulu lah. Bila kita baca tajuk tentang benda-benda haram ni, benda-benda makan haram apa semua ni. Ayat khurriman alaikumul maitah wadzam walahmul khinzir. Diharamkan kata kamu makan bangkai apa-apa ni babi. Habis dia tanya, dia kata ustaz dia nak tanya saya baru ni dia hantar pergi kursus jabatan saya hantar saya pergi kursus di Manila, dari mana? Manila, Filipin. Oh dia kata ustaz kena kacau ustaz, dia kata kalau di sini masak apa pun orang buah ayam, orang buah daging, sana masak apa pun buah babi. Dia kata ustaz spend lah dengar ini nak tanya apa ni. Jadi saya pergi kursus 3 bulan dia kata di sana. Nak buat macam mana? Dia kata, tak makan mati ya lah. Saya dah ketang lah. Ketang takut tak boleh jawab. Kan? Jadi dia kata, saya kata yang saya boleh buat, dia kata, macam kata dia buat nasi goreng. Kata. Saya kering babi tepi-tepi, saya makan nasi. Ya? Muka buat muka sekupang gitu ya. Macam tak ada apa-apa. Dia boleh tanya soalan macam tu je lah. Tak, tu dah bercakap pasal hukum lah. Bercakap pasal orang Melayu. Ha, boleh ke makan tu? Tu dah bercakap hukum. Cakap sebagai orang Melayu. Kan? Orang sebut lam, lam. Ha, tak lam kan nak makan tu? Bagi tu. putih di tepi, campur nasi pergi ambil. Hang tak lam ke? Bukan Ruslan, bukan Mazlan, lam. Dia boleh tanya soalan macam tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Demikian manusia ni yang kata berdarjat-darjat dan berlebih kurang dari segi ilmu dia dan kesedaran dia. Ada orang dia ilmu dan dia kesedaran tinggi, ada orang macam tadi. Dia boleh tanya tu, dia boleh tolak daging di tepi, dia makan nanti. Begitu sekali tahap dia. Dia kata maka apabila seorang mengetahui, orang yang mengetahui itu mengamalkan apa yang diketahui seperti yang disebutkan itu, maka sesungguhnya tidak keluar ia daripada menjunjung sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, takut kamu akan Allah pada apa barang yang kamu tahu. Itu dia. Pasal Nabi sallallahu alaihi wasallam kata ittaqillaha fi ma ta'lam. Nabi kata takutlah kamu kepada Allah dengan ilmu yang kamu tahu. Kita tahu kata benda tu tak boleh, kita pergi buat, tak takut kata Tuhan. Itu maksudnya. Kita tahu kata benda tu sunat, tak pernah buat langsung, tak takut kata Tuhan. Tak takut ke Tuhan buat kita, Tuhan bagi nikmat kat kita, kita tak bersyukur atas nikmat dia. Tak takut ke kok Tuhan marah kita pasal kita tak terima kasih kepada dia? Itu maksud dia. Dan sebagaimana di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi, kata dia an Yazid bin Salamah Al-Ju'fi radhiyallahu anhu qala, ya Rasulullah, inni qad sami'tu minka hadithan katira, akhafu an yunassiyani awwalahu akhiru, fahaddithni bikalimatin takunu jima'an. Qala ittaqillaha fima ta'lam. Diriwayatkan daripada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Yazid bin Salamah radhiyallahu anhu. Kata dia, ya Rasulullah, bahawasanya hamba telah mendengar daripada tuan hamba akan hadis yang cukup banyak. Takut hamba kiranya lupa hamba awal dan akhirnya. Satu sahabat Nabi yang bernama Yazid bin Salamah. Dia ni duk ikut kuliah Nabi ni lama. Jadi bila ikut lama ni, banyak dah benda yang Nabi ajak yang dia tak. Satu hari dia main takut dalam hati dia. Dia main takut. Dia pergi tanya Nabi, dia kata, ya Rasulullah, dia kata, lama dah saya duduk dengar hadis daripada tuan. Apa yang saya takutlah ni, ni hak saya duduk dengar banyak-banyak ni, tidakkah benda ni boleh membawa satu masalah kepada saya? Saya tahu banyak tapi saya tak amalkan benda ni. Takkah benda ni boleh menjadi satu masalah kepada saya? Apatah lagi kalau benda hak saya duduk belajar ni saya lupa, macam mana saya ni? Kalau saya lupa macam mana? Maka ceritakanlah kiranya kepada hamba dengan satu kalimah yang ada yang menghimpunkan maksud yang luas. Dia kata dekat Nabi, bagi satu nasihat dekat saya, nasihat yang ringkas tetapi padat. Bagi dekat saya satu nasihat yang ringkas tapi berkesan. Bagi mereka saya. Bila didengar oleh Nabi SAW perkataan itu, maka sabda Nabi, hendaklah takut kamu kepada Allah akan barang yang kamu tahu. Nabi kata apa? Ittaqillah. Takutlah kamu kepada Allah fima ta'lam, atas ilmu yang kamu tahu. Maksud dia apa tuan-tuan? Kalau benda yang kita tahu, kita amalkan, kita tak lupa. Dia macam tu. Benda yang kita tahu, kita praktik, tak lupa. InsyaAllah tak lupa. Macam sahabat-sahabat kita hafal Quran ni. Kalau dia hafal Quran 30 juzuk, telah disahkan hafazan dia 30 juzuk. Kalau hari-hari dia duk baca, hari-hari dia duk memorize balik ayat tu, InsyaAllah dia tak lupa. Tapi kalau dia dah dapat 30 juzuk, dia put aside, dia duk kalut dengan benda lain, dia akan lupa. Dia akan lupa. Sampai satu masa dia nak gantung tu sijil 30 juzuk tu, nak gantung di dinding pun dia malu. Dia ambil simpan dalam lemari. Pasal apa? Pasal dia sendiri tahu dia tak ingat 30 juzuk. Dia tak gamak tu nak gantung tu. Nak kata dia hafaz Quran tu, dia tak gamak. Dia ambil simpan. Pasal apa? Bila dia tengok tu, dia rasa guilty. Dia rasa bersalah. Pasal dia tak ingat lagi dah 30 juzuk. Tapi kalau hari-hari dia duk baca, hari-hari dia duk baca, InsyaAllah dia tak lupa. Demikianlah halnya dengan apa pun. Kalau sekarang kita selalu duk buat benda yang kita tahu, kita selalu duk buat, kita tak akan lupa. Tapi bila kita tinggal, kita akan lupa. Apa tuan-tuan, kita dulu bawa kereta apa semua, kita pergi Mekah 45 hari. Lepas 45 hari pergi duduk di Mekah Madinah tu, balik main naik kereta, dia kekok juga sikit. Naik kereta nak buh gear pun dia tak jadi lagu macam sebelum pergi hari tu ni. Pasal apa? 45 hari kita tinggal, tak pegang steering, tak masuk gear apa. 45 hari. Bila balik media rasa macam ambil masa sikit nak bagi dia flow elok balik. Tu baru tinggal bawa kereta 45 hari. Anak-anak kita pergi mengaji di Mesir, pergi mengaji di Jordan, pergi mengaji di Morocco, pergi mengaji di merata tempat negeri Arab ni, pergi di sana boleh cakap Arab apa semua, balik main tinggal tak praktiskan bahasa Arab dia, esok ni dia lupa habis, dia lupa habis, dia dengar Arab cakap dia faham, dia nak cakap balik dia jadi payah. Padahal satu masa dulu dia lancang bercakap, tapi pasal apa? Pasal tak amalkan benda tu, dia lupa. Semua benda macam tu, dia mesti kena amal baru dia boleh lekat dekat kita. Ha? Maka dia kata, yakni apa yang kamu tahu daripada hukum syarak itu, hendaklah kamu amal. Kerana dengan mengamalnya, bertambah lagi pengetahuan kamu. Dan tidak menjadikan kamu berdosa dengan sebab kamu meninggalkan beramal dengan dia. Ha. Satu apa dia? Benda itu ada kat kita. Yang kedua, kita tak berdosa. Pasti kita ada ilmu dan kita tak beramal dengan ilmu. Kalau tidak, kita berdosa. Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kata At-Tirmizi, bermula ini hadis, tiadalah isnadnya itu mutasil dan ia di sisi mursal. Mursal ni hadis, mursal ni hadis yang daripada tabi'in terus ke Nabi. Dia skip sahabat. Sepatutnya hadis dia kena ada tu, dia punya sanad dia mesti bersambung. Ha? Daripada Nabi, sahabat, sahabat tabi'in dan macam tu. Tapi hadis ni diriwayatkan dia skip sahabat. Bila dia skip, dia jadi hadis mursal. Dia panggil. Baik. Masalah, dia kata, elok sikap serta faham agama. Dia kata, makna elok sikap itu ialah bagus kelakuan dan lemah lembut rupa pada jalannya. Yang kata elok sikap itu, akhlaknya elok. Itu maksudnya. Dan tingkah lakunya cukup merendah diri dan tidak sombong serta faham pada agama. Macam Nabi lah. Macam Nabi. Kalau nak sombong ni, Nabi lah orang yang patut sombong. Pasal dia manusia paling mulia di sisi Allah. Pasal dia sumber ilmu kepada manusia, kepada umat semua. Tapi yang kata Nabi ni, langsung tak ada sombong dekat dia. Langsung tak ada sombong dekat dia. Yang kata Nabi SAW ni, orang main minta duit, nak berhutang, dia tak ada duit. Dia kata, tak apa, kamu nak apa? Kamu nak syair, gandum, kamu pergi ambil guna nama aku. Nanti Allah bagi rezeki dekat aku, aku bayar dekat dia. Nabi kata begitu dalam hadis At-Tirmizi. Umar Al-Khattab bila dengar, dia canggah masuk mai. Dia kata dekat Nabi, dia kata, ya Rasulullah, kamu dah buat terlebih. Dia kata Umar ni, ya Rasulullah, kamu dah terlebih dah ni. Nak buat baik ke orang pun jangan sampai macam tu. Jangan sampai orang lain pergi berhutang guna nama kita. Tak lagi apa. Umar ni pergi tegur Nabi. Nabi tunjuk muka tak seronok dengan teguran Umar ni. Nabi tunjuk muka tak seronok dengan teguran Umar ni. Mai satu sahabat Ansar, bila dia nampak muka Nabi macam tu, dia kata, tak apa ya Rasulullah, aku menjamin engkau, kalau engkau tak boleh bayar, aku bayar. Nabi seronok balik. Nabi macam tu. Jiwa tu ada kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tak boleh tengok orang dia nak tolong. Jiwa itu adalah jiwa Nabi dan jiwa itu adalah jiwa pemimpin yang hakiki. Dia lagu tu untuk orang ni, dia letak diri dia, dia letak nyawa dia sebagai ganti kepada nak tolong orang ni semua. Itu semalam kita baca cerita Abu Ubaidah Al-Jarrah. Abu Ubaidah Al-Jarrah satu orang istimewa, satu orang hebat. Ketika dia dihantar oleh khalifah pergi berperang di Palestin, bila dia duduk di sana, tentera yang dia pimpin kena wabak penyakit. Umar Al-Khattab khalifah pada masa itu, bila dengar kata tentera Islam kena wabak penyakit, Umar ingat Abu Ubaidah Al-Jarrah. Dia nak ambil Abu Ubaidah buat balik supaya selamat daripada wabak ni. Umar hantar orang pergi nak ambil Abu Ubaidah ni. Bila sampai di sana, Abu Ubaidah tanya dia pasal apa. Dia kata, Amirul Mukminin Umar Al-Khattab suruh aku ambil hang buat balik kerana wabak dah bermula di sini. Apa jawab Abu Ubaidah Al-Jarrah? Dia kata, aku nak balik, aku nak tinggal pasukan aku. Dia kata, dah, aku bersama dengan mereka. Walau apa pun takdir Allah yang kena. Dan Allah mentakdirkan dia kena wabak penyakit dan dia mati di sana. Itu jiwa pemimpin. Jiwa pemimpin tu, dia tak tinggal orang dia. Dia tak tinggal apa jadi pun dia dengan mereka. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, dia kata, maka makna faham agama itu ialah tiap-tiap jalan yang dijalankan dan yang dilakukan oleh manusia, ambil jaga dan ambil perhati. Sungguh pada yang berkebajikan dan jauh daripada keji dan kejahatan. Itu yang dimaksudkan dengan paham agama. Paham agama ni apa dia? Dia nak buat apa pun, dia pastikan dulu. Benda tu betul berkebajikan dan benda tu tidak membawa dosa. Orang yang macam ni, dia kata orang yang paham agama. Hadis dia kata, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khaflatani la tajtami'ani fi munafiq, husnul sam wa la fiqhun fid din. Diriwayatkan daripada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dua perkara yang tidak berimpun pada orang munafik. Nabi kata orang munafik dia tak ada dua benda ni dalam diri dia, iaitu yang pertama elok sikap, elok perangai dan elok tingkah laku, dan tiada faham pada agama. Orang munafik dia tak ada dua benda ni. Akhlak dia tak elok, itu munafik. Munafik tak akan jadi orang yang berakhlak elok, dan orang munafik dia tak akan faham agama. Kalau dia faham agama, dia tak jadi munafik. Itu maksud dia. Hadis itu riwayat At-Tirmizi dan ini hadis gharib. Dia kata, sikap dan kelakuan orang munafik itu terkadang dapat dikenai akan dia oleh orang yang reti dan orang yang faham hukum agama. Maka dihukumkan munafik atas kira-kira menurut tingkah lakunya dan mengikut tabiatnya. Seperti satu orang yang bermanis mulut di depan orang Islam, dibuat-buat, bukannya tabiat dan menurut ajaran Islam. Ini dia kata munafik. Oh, depan orang Islam cukup manis cakap, cukup manis, belakang dia hantam Islam. Ini munafik dia kata. Hanya takut dan keji dan tuduh dan tidak baik ke atasnya. Dia buat baik tu pasal apa? Takut orang keji dia. Maka dia portray diri dia, nampak dia satu orang baik. Dia tunjuk ke orang kata dia tu baik, tapi sebenarnya dia jahat. Ini munafik dia kata. Tetapinya dapat diketahui oleh orang Islam akan dia munafik tak kala dia memberi belakang. Di lain tempat cakap dah jadi lain. Duduk depan orang Islam cakap elok, pergi belakang dia dah cakap macam lain. Telah pergi ia kepada kenal-kenalan dan taulannya, buat mengejek orang-orang Islam. Dikata-katanya kepada orang Islam, cuba tengok orang yang harapkan syurga, pergi duduk cakap lagu tu ke orang. Tengok orang pergi masjid kata ni, ahli syurga. Saja bercakap nak bagi orang sakit hati. Kadang-kadang dia beradik sendiri pun lagu tu. Kadang-kadang suami isteri perlu tu. Suami ni duk rajin pergi masjid, pergi semayang, pergi mengaji, pergi apa tu. Bini di rumah tu, depan anak-anak tu. Duk peli suami depan anak-anak. Dia kata ni, ustaz balik lagi. Panggil ustaz kat lelaki dia. Panggil tu bukan panggil hormat tak, panggil terli. Ustaz balik lagi. Ada tol baik kita balik lagi. Ni tu Haji Marjud ni balik lagi. Semua tu cakap tu, cakap Nabi sakit hati. Dengar boleh tahu lah, cakap tu genuine, memang ikhlas, asli daripada hati dia, ataupun saja orang Penang kata nak camdek. Saja nak camdek. Macam ni tu ada. Dia kata, nak kasar lagi, ustaz tu lembut sikit, dia kasar lagi. Mana ahli syurga tak boleh? Ahli syurga, dia panggil kat lelaki dia. Ni nasi hidang dah, lelaki tak sampai balik lagi. Tanya mana ni ahli syurga tak boleh? Tanya anak. Tunjuk depan anak tu, kata dia peli pak lebah. Mana ahli syurga tak balik? Ahli syurga panggil. Macam ni dia kata. Jadi dia kata, cuba tengok orang yang huduh rupa. Itu teruk lagi dia kata macam-macam. Dia kata, mana kambing ni tak balik? Dia simpan janggut. Simpan janggut, dia pergi kambing. Mana kambing tak balik? Dia kata. Dia itu cakap terlalu kasar. Pada pakaian dan kelakuan dia, dia hina habis. Daripada ujung kepala sampai ujung kaki, dia hina. Dia hina. Laki dia pakai sorban, dia hina. Laki dia duduk dressing pakai jubah, dia hina. Jadi macam tu. Itu pihak perempuan. Pihak laki-laki pun serupa. Dia dapat isteri bagus sikit, dia duduk macam-macam. Panggil ustazah kat bini dia. Panggil ustazah kat bini dia. Bini dia duduk pakai kain tudung labuh apa semua, dia panggil hantu kom-kom. Panggil depan anak. Ada bukan? Dalam rumah tangga jadi macam ni ada. Jadi pihak yang kena ni makan hati. Suami duduk kata macam tu, isteri makan hati. Isteri duduk kata lagu tu, suami makan hati. benda ni berlaku dalam masyarakat. Dia tercuba tengok orang tidak mau meninggalkan kaum kuno. Macam-macam perkataan lah nak condemn ni. Ni geng akhirat ni, depan ni dunia tak mau. Cakap ni tu. Ni geng ahli syurga ni, depan ni kita ni ahli neraka. Duduk cakap macam tu. Dia kata kaum yang menjadikan mundur kita, jauh kita daripada perjalanan orang Eropah dan sebagainya, daripada ejek-ejek, umpat, laknat dan sebagainya. Dia cakap macam tu. Cari perkataan-perkataan yang boleh meninggalkan bekas di hati. Cari ini perkataan yang boleh melukakan hati pihak dia tak suka ni. Saja dia cari perkataan-perkataan yang boleh bagi kawan tu tak boleh tidur malam. Dia saja cari, dia jahat. Dengan tujuan satu aja, nak bagi sakit hati. Pasal apa? Pasal dia tak suka tengok image Islam yang dibawa oleh orang ni. Ini dia kata dia antara sifat-sifat munafik. Dia begitu. Tetapi pada hakikatnya ia beriktikad dan dia berperangai seperti iktikad dan perangai orang kafir. Tapi dia Islam, duk cakap kat lelaki dia macam tu. Dia duk cakap, duk kata macam-macam kat bini dia macam tu. Tapi dia Islam, tapi perangai tak menggambarkan dia orang Islam. Tak mau benda-benda macam ni jangan ada dalam rumah tangga kita. Dan ada pun orang Islam, sebenar-benar Islam itu hendaklah menzahirkan batinnya seperti mana disuruh Allah dan Rasul, dan jauh ia daripada menyerupai kafir pada segenap perkara yang keluar daripada hukum dan undang-undang Islam. Orang yang mengajar itu lebih utama derajatnya di sisi Tuhan daripada orang yang beribadah. Ini kita dah baca dah bulan itu. Dia nak cerita kata orang alim itu lebih baik daripada orang abid. Maksudnya ialah apa? Dia ni ada ilmu dan dia beramal dengan ilmu. Dia lebih baik daripada orang yang hanya beramal tapi ilmu tak ada. Ni abang tu kan, kita bila tak ada ilmu, kita buat amalan ni dia jadi amalan ikut-ikut. Amalan ikut-ikut. Kita pun tak tahu secara pasti. Malam ni umur dah 50 dah tapi tak sure lagi. Semayang 5 waktu ni pun tak clear lagi. Betul-betul Nabi sujud macam mana? Tak clear lagi. Mai satu orang buat latah jolok kita tanya, dia kata Nabi dia bila sujud hidung dia kena lantai dah. Tak boleh jawab lah. Dia kata yang aku tahu sujud ni 7 anggota lah dia kata. Dari tapak tangan 2, lutut 2, ujung kaki 2, 7 lah. Hidung tak sebut pula lah dia dah. Tak sure lah. Cuma orang kata tak sure. Sedangkan dalam hadis terang beritahu, kata Nabi apabila sujud, Nabi sentuhkan hidung dia di lantai. Jadi tak sentuh pun sembahyang sah. Tapi sentuh itu ikut sunnah Nabi. Itu dia kata apa? Ilmu dia tu clear. Clear. Dia tahu secara exact, secara tepat tentang ibadat. Orang tanya dia ni, Nabi bila sujud tapak kaki dia macam mana? Lagu kita ada buat kan? Dalam kita ada buat lagu mana? Kita ada buat macam-macam cara. Yalah janji 7 anggota okey. Dia tak clear. Dia buat betul dah. Semayang dia okey dah. Tapi tak syak. Pengetahuan dia tentang semayang itu tak syak. Kita dah 50 tahun dah duduk semayang. Bagi syak pengetahuan kita. Bagi syak. Nabi SAW semayang witir. Nabi kalau buat semayang witir 3 rakaat, bagaimana cara yang Nabi buat? Kalau orang tanya kita, amin gelap buah pula. 3 telah elok 3 kali dah nak jawab. 3 lagu kita duk buat tu lah, buat 2 lepas tu buat 1 kan. Jadi mereka kata ada masjid duk buat 3 sekali witir, buat 3 rakaat sekali. 3 rakaat sekali tidak ada tahiyat awal. Terus tahiyat akhir aja. Aku boleh tak witir macam tu? Orang tanya kita. Tak guna orang buat kita kata, pergi jawab lagu tu. Maknanya maklumat kita tak clear. Kita kena clear tentang benda ni. Kita boleh jawab dandan. Bila orang tanya kita, kita boleh jawab dandan. Ada hadis kata Nabi biasa buat sembahyang ni rakaatain summa rakaatain summa rakaatain, bila nampak macam nak subuh summa autar, kemudian Nabi witir satu. Jadi maknanya kalau sembahyang bulan puasa itu lepas tarawih kita buat witir, kita nak buat 2 rakaat bagi salam dan tu bangkit pula buat 1 rakaat dan bagi salam pun boleh. Kalau kita nak straight 3 rakaat sekali tahiyat dan sekali bagi salam pun boleh. Pasal apa? Pasal hadis dua-dua cerita tentang benda ni. Dua-dua pun Nabi buat. Tapi ada satu hadis Nabi bagi amaran. Nabi kata, jangan kamu jadikan sembahyang sunat kamu seperti mana sembahyang fardu. Hadis itu dia merujuk kepada apa? Kepada orang yang buat sembahyang witir. Jangan sembahyang witir itu diadakan tahiyat awal pada dua rakaat yang pertama. Bila dia buat dua rakaat, dia tahiyat awal. Lepas itu dia lagi satu rakaat, dia tahiyat akhir dan bagi salam. Dia menyerupakan witir dia dengan maghrib. Itu ada larangan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu ada larangan. Dan pendapat yang mengatakan witir tiga rakaat ada tahiyat awal, itu ada pendapat, tetapi sangat dhaif. Sangat dhaif. Kalau memilih untuk buat witir tiga rakaat, tiga rakaat straight away. Tiga-tiga rakaat imam baca kuat, tidak ada tahiyat awal. Terus tahiyat akhir dan terus bagi salam. Itu lebih diterima di sisi ahli hadis. Clear, kita dapat clear macam tu. Jadi kita tak confused. Kita pergi sembahyang masjid mana, dia buat dua, two plus one, witir dia pun okey. Itu pun ada hadis bagi tahu, tak kalah. Kita pergi satu masjid mana, dia pun buat tiga rakaat, tak ada tahiyat awal. Terus tiga rakaat, tahiyat akhir, dan terus bagi salam. Pun kita tahu, ini juga ada hadis. Bahkan ini yang ulama hadis kata, hadis ini lebih kuat. Kita tahu. So, ibadat kita, apabila kita buat dalam keadaan kita tahu secara jelas, hati kita tenteram. Hati kita tenteram. Kita tahu hak kita buat ni, ada hadisnya. Tenteram hati kita berbanding dengan kita buat ibadat ikut-ikut. Ha, bila ikut-ikut ni dia menggelabah. Orang jolok sikit kita lompat, orang jolok sikit kita lompat dan sebagainya. Ha, ini tajuk yang kita duk baca ni, dia nak beritahu benda ni. Bahawa ilmu itu kalau sekiranya kita kuasai dengan baik, sepenuhnya kita punya ibadat jadi lebih lebih mantap. Baik. Kemudian dia hadis dia kata an Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu qala dzukira li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rajulani ahaduhuma 'abid wal akhar 'alim. Dia kata diriwayatkan daripada satu sahabat Nabi nama dia Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Kata dia telah disebut orang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam akan dua laki-laki, siapa yang lebih baik daripada keduanya. Yang pertamanya satu orang yang beribadat semata-mata, dan yang lagi satu, yang keduanya satu orang yang alim yang mensiarkan ilmunya. Bila didengar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dijawab Nabi, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fadlul alim 'alal 'abid ka fadli 'ala adnakum. Jawab Nabi, bermula kelebihan orang alim yang siarkan ilmunya dan beramal dia dengan ilmunya atas orang yang ibadat semata-mata ibadat yang tidak ada ilmu, seperti mana lebih utama aku daripada sekalian kamu, sahabat-sahabat kamu. Jadi Nabi mau apa dia? Nabi mau kita jadi orang yang ada ilmu, dan bila ilmu sudah ada, amalkan ilmu itu, itulah yang terbaik. Itu maksudnya. Baik, kemudian di bawah tu kemuliaan orang alim lebih daripada dia ulang. Kita baca dulu. Untuk buka muka sebelah. Dia kata, dan ada hadis lagi begini. Yang ni pun kita dah baca dah dulu. Hadis dia kata daripada Sahal bin Mu'az, daripada bapaknya radhiyallahu anhum, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, man 'allama 'ilman falahu ajru. Falahu ajru man 'amila bih. La yanqusu min ajri al-amil syai'. Daripada Sahal bin Mu'az, daripada bapaknya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa mengajar dia satu ilmu, maka baginya pahala orang yang mengamalkan dengan dia. Tiada kurang daripada pahala amil itu suatu pun. Kita ajak dekat orang satu benda, orang tu pi buat benda yang kita ajak. Dia buat, dia dapat pahala, kita pun dapat pahala. Ha, dia lebih kurang apa nama kopi radik juga yang ni pun. Kita jadi apa ke di atas ni, ha, downline kita ni apa ke, pijuai apa, kita ada muduk-muduk kutip poin macam tu. Islam pun ada juga konsep ni. Satu ilmu kita pergi ajak dekat dia, dia dapat ilmu tu daripada kita. Daripada hari kita beritahu kat dia tu, dia buat apa yang kita beritahu. Dia buat, dia dapat pahala. Kita pun duk makan pahala juga. Kerana dia buat tu, kerana berpunca daripada kita ajak dia. Ha, ini dia nak beritahu. Baik, menuntut ilmu itu tidak habis-habis ya. Ha, ni. Mengaji ni tuan-tuan tak habis. Walaupun kita habis sementara nak puasa, nak raya, tapi ada lagi insyaAllah. Kuliah ni dia tak boleh habis. Pasal apa? Ilmu ni dia kalau mengaji sampai tiap-tiap hari pun tak habis. Dia kata. Sesungguhnya tiap-tiap satu orang yang menuntut suatu ilmu itu boleh dia menjadi cukup dan pada-padanya melainkan dua perkara. Dia ada dua benda yang kita cari tak habis. Dia kata. Dua benda. Apa dia? Iaitu satu menuntut ilmu dan yang kedua menuntut harta. Tak habis. Kan? Macam mana anak kita jadi engineer kan? Jadi engineer. Pergi kerja kelang apa ke di Belfast ni. Gaji RM12,000. Bukan kata koman-koman. Gaji RM12,000. Tata dia main abang kata, ayah, ni saya nak berhenti. Nak pergi kerja tanglim pula. Eh, kita kerja jangan. Anda dapat RM12,000 dah nak tinggal. Dia kata, tamu apa RM18,000 dah. Kita tanya dia, awak RM12,000 tak cukup ni kan? Dia kata, cukup lah ayah, tapi tamu lebih sikit. Nampak tuan-tuan? Cari harta tak habis. Dia pihak RM18,000. Eh, kita duduk sembang dengan bini kita, apalah budak-budak lah ni. RM18,000, RM12,000 sebulan tak cukup lagi, duduk cari RM18,000, tamak lah budak-budak lah ni. Baru duduk sembang 2 minggu, dia main abang pula, ayah saya nak pergi Kuala Lumpur pula. Apa-apa apa? Dapat satu lagi tawaran di Kuala Lumpur. Awal. Dia pergi 25 pula. 25 pula. Nampak tu kan? Dia duduk ligang tu. Dia duduk ligang tu. Kerja ni jadi macam lembu lah. Tak balik rumah. Daripada pukul 6 pagi ni, papa keluar dah pergi kerja. Balik tak balik pergi 10 hari ni. 10 malam ni baru balik. Balik itu pula. Kawan duduk telefon pula. Sampai di rumah ni duduk telefon lagi. Apa ni ni? Amerika buat video conferencing. Pasal apa? Pasal kita time tidur, mereka time kerja. Mama satu, mereka buat video conferencing. Panggil pergi balik tempat kerja. Papa pergi balik. Duduk depan ni, tengok gambar dengan tokel mereka. Gaji RM25,000 sebulan. Duit ni cari, tak habis. Ayat ni, Nabi beritahu. Dia kata dua benda. Ilmu pun kalau cari, tak habis. Mengaji ni daripada atas duit duduk mengaji sampai masuk liang lahat. Ilmu ni dia tak boleh habis. Demikianlah juga lagi satu, dia kata ligan duit tak boleh habis. Maka menuntut ilmu itu selagi dituntut, selagi banyak tinggal tidak dituntut. Lagi duk mengaji, lagi duk nampak banyak tak tahu. Eh, duk semayang tarawih, duk semayang witir ni dah berapa puluh tahun dah ni, masuk malam ni ni. Malam ni pergi dengar kata tu dia, eh, witir 3 rakaat tak ada tahiyat awal pula dah, aku tak pernah dengar. Nampak tuan-tuan? Padahal hadis ni, hadis ni cerita 1400 tahun dulu. Hadis ni, hadis Nabi ni, Nabi Habang ni 1400 tahun dulu. Masa Nabi hidup tu, Nabi Habang. Tapi kita tak mengaji. Bila tak mengaji, tak dengar. Bila tak dengar, malam ni baru dengar, terkejut lah. Terkejut tu tak apa. Kalau dia boleh sabar, dia boleh dengar sampai habis, tak apa. Tak, dia terkejut tu, dia sembang dari belakang. Dia kata ni mazhab lain ni. Dia mula lah. Dia mula lah. Ni yang kata orang kita ni, awak jadi macam ni. Awak jadi macam ni. Hadis tu bukan baru mereka kemarin. Hadis tu hadis Nabi sebut 1400 tahun dulu. Dia tak baca. Dia tak pernah main mengaji. Dia tak pernah dengar tajuk ni. Bila dia dengar, dia kata mazhab baru. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Bila ini mazhab Syafi'i. Ini mazhab Syafi'i. Tapi dia baru dengar, dia terkejut. Dia terkejut, dia buat kesimpulan yang melulu. Yang kesimpulan itu merosakkan diri dia sendiri. Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dia kata, dan ilmu ini lagi mengaji, lagi dia jumpa banyak benda tak tahu. Jikalau sampai mati sekalipun. Dia tak tahu banyak situ lah. Dia kata, begitu juga harta. Maka semacam mana banyak sekalipun sudah dimiliki harta itu. Maka tidak puas hati dan tidak pada dan tidak kenyang akan nafsunya itu. Tak cukup benda. Contoh hari ini pendapatan RM3,000 sebulan. Tak cukup benda. Okey, tak cukup tak apa, tuan-tuan dapat RM5,000 sebulan, tak cukup juga. Pasal apa? Pasal bila gaji RM3,000, kita pakai pertawira. Bila mai gaji RM5,000, kita pun nak tengok juga Honda Accord ke apa-apa sendiri. Bila dah mai gaji RM5,000 pakai Honda Accord, dia naik pula jadi RM8,000. RM8,000 nak kena duk tengok Harrier ke apa sendiri, dia Harrier sendiri. Jadi tu tak cukup gitu. Tak ada bayar installment sebulan 700 sudah jadi 1,500, sudah jadi 2,500, 2,200 sudah jadi 3,900. Jadi bila yang nak cukupnya? Tak cukup. Pasal apa? Pasal itu yang dikatakan harta. Dia berantu. Dia lagi duk ligah, lagi duk ligah, lagi duk dapat, lagi duk tak cukup, lagi duk nak cari. Begitu tabiat harta. Dan Nabi SAW dah beritahu dah benda ni. Nabi beritahu dah. Hari ni bila kita experience lalu benda ni. secara tak sedar kita admit, kita mengiyakan apa yang dikata oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata demikianlah ditunjukkan dan dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana tersebut dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia an Abi Sa'id Al-Khudri an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala lan yashba'al mu'min min khairin yasma'uhu hatta yakuna muntahahul jannah. Diriwayatkan daripada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ia tidak kenyang satu orang mukmin daripada kebajikan yang didengarnya. Kita bila sampai pada tahap Allah mengiktiraf kita sebagai orang mukmin, mukmin ni maksud apa tuan-tuan? Beriman. Allah iktiraf kita, kita jadi orang yang ada iman. Di antara tanda nak kenal kata kita ni ada iman apa dia? Tanda dia apa dia? Kita dapat lazat dengan ilmu ni. Kita attend kuliah pengajian ni, kita duduk ni, kita dengar ni, kita dengar tak bosan, tak jemu, tak berasa nak tengok jam, tak berasa macam cemui, tak berasa macam lambat habis, tak rasa. Kita dengar dia tetap, kita kata, wallahualam, kita tangguh tengok lepas raya pula, wih habis dah, baru tengok jam. Lazat. Lazat tu anugerah Allah. Lazat tu anugerah Allah. Dan Allah anugerahkan lazat ilmu ini pada siapa? Pada orang yang ada iman dalam hati. Sendiri kita cek diri kita sendiri. Kalau kita daripada tadi ni duk tengok jam, duk mengeluh, menyawa ni sampai ku lubang hidung, lubang telinga duk menyawa. Eh kata ni apa ni 9.20 tadi ni. Han tengok masjid tibuh jam besar belakang tu, abang dia tengok lah. Janganlah dia buat lajar ni. Contoh. Contoh kan. Dia kata dia duduk berdeh, duduk pertekan seorang dia. 9.20 dia duduk buat lajak lagi. Dia ni buta perut tiga. Dia main. Dia main dengan pantun sekali dia bagi dekat ustaz ni. Yang tu kira apa? Lazat tak ada. Lazat tak ada. Dia rimas. Dia duduk dalam majlis yang malaikat al-muqarrabun tu ada ni, dia rimas. Lazat tak ada. Maknanya iman tu Allah tak bagi lagi kat dia. Kalau Allah bagi kat dia, dia main sedap. Dia main sedap. Dia dengar tu, dia dengar full concentration dia bagi kepada kuliah ni, dia dengar, dia tak ingat kelain, dia fokus dan sebagainya, tetap kuliah habis, oh baru dia alhamdulillah. Kalau itu perasaan yang kita ada, bermakna Allah sudah bagi dekat kita lazat iman di dalam hati kita. Maka dia kata sehingga adalah kesudahan kepada orang ini ialah syurga. Itu dia. Allah janji syurga kepada orang yang apabila duduk dalam kuliah pengajian ni, dia dapat lazat. Orang yang apabila duduk di dalam majlis ilmu ini, dia dapat satu sedap, satu nikmat. Allah tak ada janji lain kepada dia. Illal jannah. Melainkan syurga. Dan saya dah sebut banyak kali, hadis yang kata malaikat Allah ni, malaikatan sayaratan fudlan. Duh, berpusing-pusing. Cari majlis ilmu. Dia pun main duduk dalam majlis ilmu sama dengan orang ada-ada ni. Bila habis majlis, dia pun balik mengadap Allah bagi report. Dia pun bagi report. Dia pun beritahu dekat Allah apa yang orang dalam majlis ilmu ni nak. Dia pun ni nak syurga. Tuhan tanya, dia pun pernah tengok ke syurga aku? Yang dia pun nak syurga ni. Malaikat kata dia pun tak pernah tengok. Tak pernah tengok pun dia pun nak syurga aku. Tuhan kata. Tuhan kata mereka minta jauh daripada apa-apa. Malaikat kata mereka minta jauh daripada neraka mu. Tuhan tanya malaikat, mereka pernah tengok ke neraka aku? Malaikat kata tak pernah. Tak pernah tengok pun mereka takut dengan neraka aku. Tuhan kata. Last report. Malaikat kata apa? Dia kata ada satu laki-laki. Yang laki-laki ni jalan. Dia just bypass masjid. Nampak orang ramai. Dia main duduk. Dia bukan ada niat nak main mengaji pun malam ni. Dia just lalu aja di jalan. Dia tengok ramai, dia apa ni? Main join sekali. Dan dia ni, malaikat kata dekat Tuhan, abdul khattah. Dia ni satu hamba yang khattah, yang banyak salah. Satu hamba yang dosa cukup banyak. Cuma dia ni coincident, dia lalu secara kebetulan di sini, tengok orang ramai, dia main join sekali, main duduk ujung-ujung aja. Malaikat tanya Tuhan. Malaikat kata macam mana dengan Abdul Khattah? Dengan laki-laki yang banyak bersalah. Tapi mai tumpang duduk di ujung-ujung majlis ni. Macam mana dengan dia ni? Tuhan kata, walahu ghafartu. Baginya keampunan aku. Tuan-tuan, ni kita daripada awal ni niat dah, pasang niat dah nak main duk, nak main mengaji ni. Apa Tuhan nak bagi kat kita? Illal jannah, syurga. Hak lalu ni, tinggal duduk dengan tak ada satu pasal ni. Tuhan kata dekat malaikat apa? Walahu ghafartu, baginya keampunanku. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dia kata yakni orang yang mendengar ilmu itu tiada cukup pada perasaannya, melainkan nak lagi. Dia kata sehinggalah mati dia dalam perasaan yang demikian itu. Mati dia dalam keadaan dia nak ilmu. Nak mengaji, nak mengaji, nak mengaji, nak mengaji. Allah Subhanahu wa taala janji kepada orang macam ni syurga, dia kata. Dan ilmu ni dia buat pembahagian, dia kata ini saya lajulah. Ha, ilmu ni dia kata ada ilmu yang terpuji dan ada ilmu yang keji, dia kata. Ni dalam muka-muka surat yang apa nama berikut 2-3 muka surat ni saya buat satu kesimpulan. Dia kata ilmu ada baik ada tak baik ilmu ni. Ilmu yang baik itu ialah ilmu yang membawa manfaat, membawa faedah dunia akhirat. Itu ilmu baik. Contoh dia kata apa? Ilmu agama. Tentulah nak suruh manusia jadi orang baik, nak suruh manusia ni mempunyai hati bersih, itu ilmu agama. Dia termasuk di dalam kumpulan ilmu yang baik dan terpuji. Lagi satu, ilmu juga tapi tak baik, bahkan keji. Contoh dia kata ilmu apa? Ilmu sihir, black magic. Dia ilmu, dia satu ilmu, kena pergi belajar. Tetapi dia tidak lain melainkan membawa mubarak di dalam masyarakat. Maka ilmu yang macam tu dia panggil ilmu yang tak baik, dan ilmu itu ilmu yang keji. Maka hendaklah kita jauhi ilmu itu. Ha? Masyarakat kita duduk-duduk hari ini, tuan-tuan kalau tengok satu syair Arab, dia kata apa? Ayuha asra al-ishrin zannu ta'asra, syair Arab. نير الوجه مسعد الإنسان لست نورا بل أنت نار وظلم مذ جعلت الإنسان كالحيوان. Penyair Arab dia tulis, dia kata wahai kurun yang ke-20, kita duduklah ni, kita duduk ni dah zaman milenium dah, zaman kurun 20 ke atas. ظنوا كعصرة, kata penyair ni, dia kata aku menyangka kurun 20 ini akan menjadi satu masa, satu zaman, nayral wajhi mas'adal insan, boleh menjadikan satu zaman, satu masa yang boleh bagi muka orang berseri-seri dan boleh memberi kebahagiaan kepada orang. Penyair ni kata dia duk sangka zaman ni lagi moden, lagi maju, orang lagi seronok, dia kata. Lasta nuran bal anta narun wa zulmun. Oh, dia kata rupa-rupanya dah, dia kata lagi maju, lagi moden, lagi duk main zaman ni, dia kata dia tak membawa nur, dia tidak membawa cahaya kepada manusia. Bal anta narun, sebaliknya dia membawa api yang membakar manusia. Wa zulmun, dan zaman ini menjanjikan kezaliman. Ni lagi duk moden, lagi tuan-tuan duk tengok, duk buang bayi ni apa dah, pergi lempang, bakar dulu baru pergi lempang. Hati orang yang buat ni hati apa dah. Penyair ni kata mud ja'alkan insan kal hayawan, apabila zaman lari ni dia menjadikan manusia ini kal hayawan, jadi macam menatang. Budak sekolah agama pun buat, budak sekolah agama mak pak ingat nak bagi jadi elok, hantar bagi mengaji sekolah agama, daripada peringkat pra sekolah dah bagi masuk asuhan Islam, masuk sekolah rendah Islam, dia masuk sekolah peringkat tanawi, peringkat menengah tu masuk bahagian agama, satu pergi buat kerja macam ni, pergi berzina, pergi dapat anak, pergi buang sampai mati ke budak tu. Benda ni jadi makin makin kata negeri, makin kata dunia ni maju, makin teruk jadi. Manusia jadi gila. Gila berpolitik, gila, gila berpolitik, gila kuasa. Gila pasal ekonomi, bercakap pasal ekonomi, pasal nak tambah duit, pasal nak apa. Dia jadi macam tu, masing-masing duk fikir yang tu aja. Gila mencipta teknologi. Sana buat bom atom, sini buat bom nuklear, sini buat apa, phosphorus. Jadi duk Tujuan dia apa? Akhirnya nak bawa kemusnahan kepada manusia seluruhnya. Maksiat ni tak tahu nak apa. Suami jahat, isteri curang, dua-dua sama naik. Laki jahat, yang bini-bini yang hak simpan, hak di pejabat, hak tak tahu nak apa. Pergi kerja, lunch time pergi berdinar dulu. Jadilah, lami dah jadilah. Pergi kerja, lunch time bukan pergi makan dah. Bawa girlfriend, girlfriend tu pun bini orang, bawa pergi hotel pergi berdinar. Dia buat benda tu, dia tak rasa dosa, dia tak rasa satu kesalahan dia pergi buat benda tu. Suami jahat, isteri curang, zina, homoseks, lesbian. Tuan-tuan tengok tu 999, tuan-tuan tengok ni segala. Ini aja cerita dia, tak ada cerita lain. Ini aja cerita yang duk keluar, tak ada cerita lain. Di sana sini, benda ni aja yang duk jadi. Haduk dalam kampung ni apa? Pecah rumah, samun, ragut, semua duk jadi dalam masyarakat hari ni. Semua benda ni tuan-tuan, maksud dia apa? Maksudnya agama orang sudah rosak. Agama orang sudah rosak. Dia tak tahu dah dosa pahala. Dia main kemuncak kepada rosak ni apa dia? Dia murtad. Dia tinggal agama dia. Dia murtad. Dia tinggal agama dia. Dia tinggal habis ni. Pasal apa? Pasal dunia yang dia duduk hari ini adalah dunia yang penuh dengan hasad dengki. Dunia yang penuh dengan iri hati. Dunia yang penuh dengan perbuatan khianat. Ni dunia dia duduk hari ni. Adik, abang, adik dengan sok, hasad dengki. Baru harta mak, harta kuak punya apa saya. Tak bertegur siapa. Sampai mati pun tak pergi tengok. Ni dunia ada duduk hari ni, ni zalim, sama adik-beradik pun buat zalim, sama kawan, sama tak ada rasa hormat, anak-anak derhaka kepada mak pak. Ini hari ni ni cerita. Oh, kita dulu dengan mak pak kita habis punya hormatnya. Orang tua tu batuk aja, kita ni ketam satu badan lah. Batuk aja lah ni, dia tabuh pak dia tergulit. Beza dia sampai macam tu. Dia tabuh pak dia tergulit. Pasal apa? Pasal pak ni cakap kuat sikit. Dia pergi tanya pak dia apa? Duk jekal-jekal apa? Ayat pun pekak dia kepang dia bagi pak dia. Dia bagi pak dia. Hari ni dia duk jadi tuan-tuan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka sudah sampai masanya. Sudah sampai masanya manusia yang ada pada hari ni balik kepada ajaran Islam. Balik kepada ilmu agama yang sebenar ni. Ilmu yang bukan sahaja belajar nak ambil ilmu. Tetapi belajar untuk nak cari kesedaran. Kita belajar ni biar ilmu yang ada kat kita ubah kita. Kalau kita sombong dengan ilmu yang ada, kita jadi rendah diri. Kalau kita ni sebelum ni satu anak yang bantah ibu bapa dengan ilmu ni, kita jadi anak yang taat ibu bapa. Kita mau macam tu. Ilmu ni mengubah hidup kita. Kemudian muka yang berikutnya tu dia duk cerita benda-benda ni lah. Dia nak cerita, dia kata tertib ilmu. Ni dia just ambil inti-inti pati dia saja. Tertib ilmu, dia kata mula dengan belajar Quran. Itu nombor satu. Mula kan dengan, tuan-tuan tahu tak Mike Tyson boleh baca Quran tak ni? Mike Tyson ada boxing tu boleh baca Quran tak ni? Mau ke tak mau? Mike Tyson dah boleh baca Quran dah. Mike Penang ni tak boleh baca ni. Penang ni Mike banyak lah. Jumpa eh Mike tu tak boleh baca Quran ni. Minggu lepas Mike Tyson pergi umrah. Dia diberi layanan istimewa oleh kerajaan Saudi. Di Raudhah tu dia boleh duduk itu sampai berapa jam. Polis tunggu jaga. Bagi peluang kat dia. Sebab dia ni public figure. Terus dunia kenal. Sebut Mike Tyson semua orang kenal. Dia masuk Islam. Maka wajar diberi satu penghormatan. Pasal apa? Pasal nak bagi contoh kepada satu dunia tengok. Bubuh jubah kamis ni, buh kepiah putih polo melok ya. Keluar gambar lah internet. 2-3 keping gambar dia keluar. Gambar pakai ihram dekat Bir Ali keluar. Gambar dia pakai jubah putih, pakai kepiah putih. Dia dibawa melawat Universiti Islam Madinah. Berjumpa dengan apa nama pentadbir Universiti Islam Madinah. Mereka duduk layan dia, sembang. Dia nak tanya apa dia tanya. Mereka cerita apa yang dia nak tahu. Masa dia duduk di Raudhah menangis dia. Mike Tyson menangis. dia kalah tinju pun dia tak teriak, dia pergi duduk dia roboh dia teriak tuan-tuan. Ini yang kata tuan-tuan sentuhan ketuhanan tu. Allah touch, Allah touch dia punya inner feeling ni. Inner feeling. Dia punya satu hati kecil dia tu, duduk satu tempat yang paling dalam dalam hati dia tu. Tempat tu tu kena sentuhan. Sentuhan Islam. Pang kata sentuh tempat tu teriak dia. Teriak dia. Dia kata dia tak pernah rasa tenang macam mana dia tenang di raubah dia kata. Allahu akbar tuan-tuan. Ini benda-benda macam ni kita baca. Macam mana Allah Subhanahu Wa Taala dia nak bagi hidayah dekat siapa, siapa pun tak boleh halang dia, dia bagi. Dan orang yang dapat ni bukan orang yang orang tak kenal. Satu dunia sebut nama dia orang kenal. Allah pilih dia dan Allah bagi dia. Dan yang saya nak beritahu apa dia, dia dah boleh baca Quran. Awal dah, dia dah pergi belajar dah apa semua, masa di raudhah tu dia pegang Quran untuk baca. So, dia kata apa? Tertib ilmu mula dengan reti Quran dulu. Itu nombor satu. Dia kata, anak kita ni kok mana pun kena bagi dia reti baca Quran. Lepas tu, satu lagi dia kata, tadabur makna Quran. Dah reti, ambil tahu makna dia. Fahami hukum hakam dia. Kemudian baca dan fahami hadis Nabi. Bukan setakat hadis Bukhari, hadis Muslim saja. Bacalah berapa banyak. Hadis dia pun macam-macam tuan-tuan. Kita yang kita tahu Bukhari, Muslim, Abu Daud, Ibn Majah, At-Tirmizi, An-Nasa'i. Sunan Sittah. 6. Ada banyak lagi. Dia ada Sahih Ibn Hibban. Dia ada Sahih Ibn Jarrah. Dia ada Sahih Ibn Sakan. Dia ada kitab Sahih Ibn Khuzaimah. Dia ada kitab Al-Muwatta' Imam Malik. Juga kitab hadis. Banyak. Banyak tu ada. Banyak tu ada. Kita mulakan dengan Bukhari Muslim dulu. Beli naskah yang terjemahan Melayu ke Indonesia ke baca. Tak faham, cari ustaz mana tak tanya. Macam tu. Kalau betul kita ni nak Islam kita elok. Dia kata tertib dia macam tu. Kemudian belajar ilmu tafsir Quran. Kemudian dia kata dalami Quran tu lagi. Tengok bab nasikh mansukh dia. Tengok apa nama ayat-ayat yang muhkamat. Ayat-ayat yang mutasyabihat. Itu tinggi lah. Tapi kalau betul nak mengaji, dia pergi sampai tengok apa dia sebab nuzul ayat. Hadis Nabi ni kita fahami nasikh mansukh dalam hadis. Mana hadis yang dah dimansuhkan. Hadis mana yang menasahkan dia. Kita baca. Kita fahami maksud hadis. Kita tengok sebab wurud hadis tu. Kita kenali sunan sitah. Semua ni disuruh. Kemudian kita belajar fiqh. Mula-mula kita belajar satu fiqh dulu. Fiqh Asy-Syafi'i dulu. Belajar. Pasal apa? Pasal Malaysia, dia kira mazhab Syafi'i. Belajar fiqh Asy-Syafi'i dulu. Elak daripada nak dengar benda-benda khilaf. Hak tu dulu belajar. Kita dah faham dah fiqh Syafi'i. Okey, kita nak langkah tapak lagi. Kita nak tahu fiqh mazhab pula. Ha? Dalam bab ni, mazhab lain kata apa? Itu dah pergi step lanjutan dah. Kita pergi lagi. Kita dalami tentang fiqh mazhab ni. Kita belajar usul fiqh. Kita ambil tahu tentang macam mana cara nak istimbak hukum. Dan sebab ini ilmu. Ni nak abang kata ilmu ni kalau mengaji tak habis ni. Dia duduk pergi sampai macam tu. Ilmu ni banyak. Lagi duduk belajar. Lagi banyak kita tak tahu. Lagi belajar. Lagi kita tak tahu. Yang tu semua kita cover. Kita pergi hak cawangan. Belajar ilmu bahasa Arab pula. Setidak-tidaknya apa dia? Arab cakap kita faham. Cukup. Cukup. Setidak-tidaknya Arab cakap kita faham. Ada kata khamas ta'ash. Faham. Yang apa ni? Makiyah tu apa? Khamas ta'ash. Dia kata 15 rial. 15 rial makiyah apa siapa pula. Dia tak faham. Khamas ta'ash. Dia kata apa ni? Marah tu apa? Korang-korang faham. Bila dia cakap Arab kita faham. Nak cantik lagi dia cakap kita boleh bercakap balik. Cara-cara nak lepas kita aja. Bukan? Cantik. Lebih daripada tu kita mendalami bahasa Arab. Kita tahu nahwu dia. Kita tahu tentang ilmu mantik, ilmu apa, ilmu bayan dia, balaghah dia apa, itu lagi tinggi lah. Lagi tinggi. Jadi itu semua adalah cabang-cabang ilmu yang dia kata kalau kita mengaji, tak akan habis pengajian kita ni. Tuan-tuan tengok muka surah 80 last kali, dia kata ilmu yang memberi manfaat itu, di mana dapat ambil akan dia dan amallahkan dia. Ha, ilmu ni tak mana kita boleh ambil, kita ambil, tak boleh buat amal, kita buat amal. Maka ilmu yang memberi manfaat itu adalah ilmu Islam, ilmu tentang agama Islam. Itulah suruh syarak kita, apabila dapat ilmu agama itu di mana-mana, maka ambillah dan amalkanlah dia. Sebagaimana kenyataan yang demikian itu dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-kalimatul hikmah dhalah al-mu'min fa haitsu wajadaha fa huwa ahaqqu biha. Diriwayatkan daripada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermula kalimah hikmah, yakni cakap yang berisi dalam. Kalimah hikmah ni maksudnya cakap yang dalam maknanya, yakni yang halus, dan ilmu yang memberi faedah yang selalu ada pada orang-orang saleh dan pesuruh-pesuruh Tuhan itu ialah seperti dan seumpama barang yang hilang daripada mukmin. Maka di mana kamu dapat akan dia, kamu ambil akan dia dan amalkan. Ni ilmu. Dia kata, tak mana boleh dapat, kita ambil. Nak mengaji, jangan pilih ustaz. Oh, nak mengaji kat ustaz A ni aja. Ustaz B aku tak mahu. Pergi dengar semua. Pergi dengar semua. Kita ada masa, kita ada kelapangan, pergi duduk dengar. Satu orang tak boleh sama. Penyampaian tak sama, ilmu dia tak sama, huraian dia tak sama, banyak benda tak sama. Lebih ustaz ni ada kekurangan dia. Kurang ustaz ni ada kelebihan dia. Kita pergi semua, kita dengar hak mana yang cantik-cantik, yang bagus-bagus, ambil. Hak mana nampak tak apa ni, tinggal tak. Tapi kita pergi, kita ambil, kita dengar semua. Ah, ini dia kata, maka ambil akan dia dan amalkan dia. Yakni apabila engkau mencari ilmu yang menjadi bekal, maka engkau dapat akan dia, hendaklah ambil dan amalkan. Kau dapat benda tu ilmu, ambil, dia kata, dan amalkan, dan jangan pandang pada mana tempat diambil itu. Dia kata, jangan duk curi sangat, sama ada ia daripada orang kecil ataupun orang besar. Di bulan puasa, tren bulan puasa, ambil Imam Hafiz menjadi imam. Kan, jadi ada setengah tempat tu lambat, jalankan kuasa lambat mesyuarat. Pergi dapat budak kecil dia jadi imam. Pekat orang tua orang kata, mau semayang. Dia kata, aku tak boleh ikut bayar cucu aku jadi imam. Dah sungguh pun kecil sangat pun masalah juga. Kecil sangat. Umur 9 tahun. Pergi jadi imam kepada 89 duduk di belakang. Tak cantik lah yang tu. Bukanlah. Tak boleh. Tapi Allah 9 tahun. Betul lah dia apa 7 juzuk. Tapi 9 tahun tu masalah lagi. Kan? Mayang pun nampak lagu duduk ketang-ketang kaki lah. Lagu tak lagi lagu buat. Saya budak-budak tu mana boleh hilang. Budak-budak. Nama pun budak-budak. Kan? Tapi dia lebih baik pada kita. Sebab dia ingat 9 juzuk. Kita cuma ingat 9 ayat. Kan? Jadi dia baik pada kita. Tapi ini kadang-kadang masalah dia, kan. Jadi dia kata jangan kira sangat kecil besar ni. Dia kata kalau sekiranya budak kecil pun benda dia cakap tu ilmu, why not kita ambil? Tak nak jadi kesalahan, dia kata. Bahkan ambil amalkan sahaja. Dan jikalau daripada Yahudi Nasrani tempat engkau dapat itu, maka amalkan yang hak dan berbetulan dengan syarak kita. Kalau ilmu tu daripada Yahudi, tetapi apa hak dia beritahu tu berbetulan dengan agama kita, tak nak jadi satu kesalahan apa, ambil amal, tak ada masalah apa. Kalau bercanggah dengan agama tak boleh. Itu kena tinggal. Kata At-Tirmizi, ini hadis gharib. Tiada kami ketahui melainkan daripada ini wajah. Wallahu a'lam. Jadi dia kata telah sempurna abwabul ilmi dan mengikutinya abwabul isti'zan wal adab. Lepas ini insyaAllah kita akan bincang. Tengok. Apa pula kita nak baca sebab kita dapatkan dah jilid. Apa nama bab tentang ilmu ni. Wallahu a'lam. Jadi insyaAllah tuan-tuan, kuliah kita bulan 11 pula. Kalau panjang umur, kalau Allah bagi sihat, Allah bagi kelapangan masa, Allah izinkan kita berjumpa, bulan 11 pula kita jumpa. Dan saya mengambil kesempatan di sini untuk ucapkan selamat berpuasa. Dan seperti yang saya sebut di masjid-masjid yang sebelum ni, tuan-tuan, puasa kali ni bagi special sikit. Puasa kali ni bagi special sikit. Kita tak mau macam puasa-puasa kita lepas-lepas. Kita nak buat tahun ni at least better daripada sebelum ni. Better. Better dalam erti kata apa? Puasa kita kali ni biarlah lebih terpelihara. Sebulan-bulan puasa tu kita bukan saja tak makan, tak minum. Kita pun terus semua. Mulut kita jangan bercakap tak elok. Mata kita jangan tengok benda tak elok. Telinga jangan duduk dengar benda tak elok dan sebagainya. Kalau boleh bagi solid 30 hari puasa tahun ni, bagi kita puas hati. Kalau kita sendiri tak puas hati, macam mana Allah nak puas hati? Kalau kita sendiri tak puas hati, macam mana Allah nak puas hati dengan ibadat kita? Kita bagi puas hati. Bagi kita bila tamam 29 ke 30 hari puasa ke, malam raya ni, bagi Allah bagi dekat kita satu perasaan, kata alhamdulillah aku puas hati puasa hari. Bagi ada puasa tu. Pasal apa? Pengalaman hak lepas-lepas dia tak ada puasa. Dia jadi 5 hari aja boleh jaga, 10 hari aja boleh jaga. Lepas tu puasa kita puasa. Bercakap kita macam orang tak puasa, perangai kita macam orang tak puasa. Saya pesan diri saya, saya pesan dekat tuan-tuan, cerai tengok tahun ni. Cerai tengok tahun ni bagi cantik puasa kita. Sekurang-kurangnya di mahsyar itu, puasa hak kita buat tahun ini adalah puasa yang paling cemerlang kita buat di sisi Allah. Di sana Allah beritahu kepada kita, puasa hang pada tahun sekian-sekian adalah puasa yang terbaik dalam seumur hidup. Mudah-mudahan. Nah, kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. اللهم صل على محمد وعلى الأولين والآخرين محمد رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا وعلى سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.